Matius pasal 10:7. Onombengi kaliuna, Yesus nanggeni i Petrus, Yakobus ante sampai suwu na Yohanes, nalau nantendem pakarisong bulu to nalangana, aga Yesus ante ira tolumbaa to naria risetu. Tempo ira risetu, sampai gori na bali mulenye Yesus ringayo ira, lenye na naremem puu, eva kareme numata eo, pada pakeana na bula damonenggila, sampai goli anak guru Yesus nang kita rumba anak binggaulu, nenggore risetu, no tesa-tesa ante Yesus. Ira etumo Nabi Musa bo Nabi Elia. Sangga nang kita pa etu, nangulimu i Petrus ta Yesus. Pue, nasanampu kami risei, ane pue madota, aku mau via tolongu pa kumpa risei. Saungka komi, saungka i Musa, pada saungka Elia. Tempo Petrus dano tesa ante Yesus, naratam kulimu to nareme nom babungu ira. Padenggariar kulimu itu, naria suara nanguli. Eimo anakku toni potoveku, ia mo toni kono araraku, epe komi mo tesana. Tempo anak guru Yesus nangepe suara itu, naik kampu umurara ira, sampai nota tungga ira naraparitana. Tapi Yesus nampak musuh ira, padenggabe ira, ante nanguli. Pembangumo, ne emana maika? Tempo ira nanti ngara, toni kita ira aga Yesus njambaana. Da amana naria taun tani na nikita ira. Tempo ira no tuang garibulu na etu, Yesus nombatagi ira. Ne era tesaka isema-sema, nuapa toni kita komi panea, ane aku ananu manusia, da apara pakatuvu bali gari kamateku. Padene kutanamu ana guru na ka ia. Nuapa sabana, guru-guru agama nanguli. Nabi Elia kana mokolu marata, pade magauto mempaka salama. Nesonomu Yesus. Nakonomu tesa itu. Nabi Elia kana mokolu marata, sabana ia moto mempaka siayun pengele-ngele. Tapi kuuli kakomi, kakonona narata mo Nabi Elia, aga ia da aninjanin tau. Tau-tau itu aga nompo biari jaina, dota ira tona jaa. Pada ibetu bou aku, ananu manusia kanara pandasa ira. Na ngepe tesa itu, na notomu ka anak guruna, Yohanes topediu, toni patuju Yesus, ante tesa na tonan tesa Nabi Elia. Tempo Yesus ante tolumba anak guruna, no sirata ka tau dea, na rata musamba atau, ne kadederi ngayo Yesus, ante nanguli. Pue, potohovemo anakku, ia na juan hadola, nanda sampu ia. Ia nauso na dunggari apu, pada nauso bau na dunggari uwe. Ia ni keni kurijai anak guru komi. Tapi ira, dah ana mala mempaka belo juana itu. Pada ne sonomu Yesus. Ivenu tanu komi, komi mo tanu taumpu-umpu da anu para saya, pada tope sapuaka. Sakuya pakasaena, aku kana mo sanggani ante komi. Sakuya pakasaena, aku kana mo sabara rijai komi. Keni mo bemai mo ngana itu. Sanggana rata pangana itu ringayona, Yesus nombu palai seta tonom pakajua ia. Pada nalain mo seta itu ngari jai. Pada tempo itu vou, na belo mo juang ngana itu. Naliu itu narata mo anak guru Yesus rijaina. Tempo ira mana rita tongon tau dea. Pada ni pekutana ira ka ia. Ivenu sampai kami da anamala, nompo palai seta itu panea. Nesonomo Yesus. Sabana nakura pempara saya komi. Aku mpumpu no tesa ka komi. Ane pempara saya komi agasa kedi lau. Eva buah kayu toneliu nga kedi. Da aria toda ama mala rapu via komi. Komi mamala manguli ka bulu etu. Polinja gusaa mo. Pade bulu etu kana molinja gusaa. Tapi seta eva etu panea. Aga na mala rapu palai ante mo sambaya buma puasa. Tempo Yesus ante anak guruna, na si romum pasangganinggani ribagi Galilea, nangulimo ia ka ira. Aku ananu manusia, da amana masaeka kanara vai ka baliku, pade aku kanara patesi ira, tapi ri eo katolueona, aku kanara pakatuvu bali. Sanggana ngepe tesa etu, na susampu umurara anak guruna pura-pura. Sanggana rata pa Yesus, bo anak guru na ringata Kapernaum, narata mu sambaa to pumpe rapi balas te sa pumpe pue nompe kutana ka i Petrus. Gurumu na biasa nombayari wasite sa pumpe pue atau daa? Nesono mu i Petrus. Iyo, nibayari na. Naupu etu, nanjili mo i Petrus bakari sapo to ni peto o ira. Narata risetu, da apa ia no te sa nuapa-nuapa, nekutana mu Yesus ka ia. Simon, ivenu pembaratamu. Ise maka kono na masipato mu mbabayari balasite, bara kasovia ka magau-magauri dunia ei, tode anamboto, atau pue ngata to ni kuasai na etu? Nesono mu i Petrus. Na tantu pue ngata to ni kuasai na, to masipato mu mbabayari. Nanguli mu Yesus. Ane ivetu, tode anamboto da amasipato mu mbabayari balasite etu. Tapi naupa ivetu, ne kita mumpaka kedi rarantau etu. Agina komi malau mu meiri rano. Alamo bau pamulana to murata. Riara ngangana kana murata saungudoi, tonagana mombabayari balasite kita rombaa. Keni modoi etu, pade bayari mo balasiteta, katau to pomperapi balasite etu.